Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Santri Mat Ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Tashilul Usul ila Fahmi Ilmil Usul karya tiga ulama, dan tiga-tiganya adalah ulama besar, Syekh Atiyah Muhammad Salim, murid Syekh Singkiti penulis Atwa'ul Bayan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dengan demikian juga Syekh Hamud Al-Uqla. Kita sampai pada di halaman yang ke-20 di bab pembahasan tentang masalah Al-Amr, perintah. Ya, kata-kata al-amr yutlaq digunakan dengan itlaqain, dua penggunaan. Kata-kata amr dalam bahasa Arab bentuk mufrad amr itu memiliki dua makna. Terkadang amr maknanya adalah talabul fi'li, permintaan untuk melakukan satu perbuatan. Nah, amr di sini kita terjemahkan dengan perintah. Wa'mur ahlaka bis-salati, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat. Amr dalam makna ini jamaknya adalah awamir. Kemudian yang kedua, terkadang amr itu digunakan dengan pengertian perbuatan, keadaan atau keadaan. Kita terjemahkan dengan keadaan atau urusan. Wasyawirhum fil amr, musyawarahlah dengan mereka dalam perkara atau urusan itu. Nah, amr dengan makna yang kedua ini jamaknya adalah umur. Yujma'u ala umurin, dijamakkan dengan lafad umurin. Nah, amr dalam pembahasan ilmu usul fikih yang dimaksudkan di sini adalah makna yang pertama. Lima fihi min at-talabi, yaitu karena di dalamnya isinya adalah permintaan, tuntutan. Itu amr dari tinjauan bahasa Arab. Kemudian al-amr fil istilah, amr dalam istilah usul fikih adalah istida'u fi'lin bil qawli ad-dali 'alaihi 'ala sabilil isti'la'i. Istida'a, permintaan, fi'lin untuk melakukan satu perbuatan. Bil qaul, dan permintaannya dengan kata-kata. Maka isyarat berarti tidak termasuk amr. Adal, dan kata-kata tersebut dal alaihi, menunjukkan hal tersebut, menunjukkan permintaan untuk melakukan satu perbuatan. Ala sabil isti'la, dalam bentuk al-isti'la, yang memerintahkan itu posisinya lebih tinggi daripada yang diperintah. Ala sabil isti'la, dalam posisi dari atas ke bawah. Namun di sini dijelaskan wa aktsarul usuliyyin, mayoritas atau jumhur ulama usul fikih tidak mensyaratkan posisi di atas. Walal isti'la, tidak pula merasa di atas. Fil amir, untuk orang yang memerintah. Wastasyadu biqauli Amr ibn al-As li Muawiyah, dan mereka jumhur ulama usul fikih berdalil dengan perkataan Amr ibn al-As kepada Muawiyah. Amartuka amran jaziman, Fa'asaitani, kuperintahkan engkau dengan perintah yang tegas, namun engkau durhaka kepadaku. Wa kana minat taufiqi, dan di antara tindakan yang tepat adalah qatla ibni Hashimi, membunuh keturunannya Hashim. Wa kana kharijan ala Muawiyata, adalah Amr ibn al-As ini memberontak pada Muawiyah. Fadhafira bihi, lalu kemudian dia berhasil mengalahkannya. Thumma afa anhu, kemudian memaafkannya. Fakharaja alaihi maratan ukhra, lalu berarti dhafira bihi, Muawiyah berhasil mengalahkannya kemudian memaafkannya. Tsum fakharaja ali maratan ukhra, lalu memberontak sampai kali yang kedua. Itu konteks itu keterangan yang perlu kemudian diketahui berkenaan dengan memaknai bait syair di atas. Namun wallahu a'lam siapa yang di maksudkan dengan Amr ibn al-As di sini. Kalau Muawiyah, nampaknya wallah alam mungkin Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan dia masih keturunan Bani Hashim. Namun yang jadi pelajaran adalah disampaikan di selanjutnya, wa ma'lumun, dan satu hal yang maklum, laisa hunaka uluun wala isti'laun min amrin wala Muawi ala Muawiyah. Satu hal yang telah maklum bahasanya tidak ada posisi lebih tinggi atau merasa lebih tinggi yang dimiliki oleh Amr atas Muawiyah. Wa kadzalika, dalil yang lainnya, kalau tidak disyaratkan harus posisi tinggi, adalah firman Allah Ta'ala menceritakan Fir'aun di kaumihi, yang berkata kepada kaumnya, kepada para menterinya, kepada para bawahannya, famadza ta'muruni, apa yang kalian perintahkan padaku. Pada ini ditujukan kepada bawahannya Fir'aun. Wa yumkin, namun satu hal yang mungkin untuk dibawakan sanggahan, diberikan jawaban, wa yumkin an yujaba, dan mungkin kita berikan jawaban andalika untuk hal tersebut, untuk ayat famadza ta'muruni, bi'anna, bahasanya hina, pada saat manahahum, Fir'aun memberikan kepada bawahannya kekuasaan untuk menampilkan pendapat, kana dalika i'la'an lahum, maka itu adalah posisi lebih tinggi atau posisi tinggi yang diberikan oleh Fir'aun kepada bawahannya. Ya, maka ringkasnya kembali kepada pengertian Amr dalam istilah usul fikih, maka jelas adalah yang namanya Amr itu permintaan untuk melakukan satu perbuatan, dan itu dengan kata-kata. Kata-kata yang memang menunjukkan permintaan satu perbuatan. Kemudian alasabilil istila, maka untuk poin ala sabilil istila diperselisihkan ulama usul fikih. Mayoritas ulama usul fikih tidak harus, perintah itu tidak harus dari atas ke bawah. Tidak harus dari atas ke bawah, boleh jadi dari bawah ke atas tetap bisa disebut amar. Namun sebagian ulama, berarti kita lihat di sini, sebagian ulama mensyaratkan harus kemudian yang memerintahkan itu posisinya lebih tinggi, atau kalau tidak istila, menganggap dirinya posisi lebih tinggi. Contoh istila yang biasa disebutkan di sebagian buku-buku usul fikih, ada misalnya dalam satu kondisi safar pemilik budak dengan budaknya, akhirnya kemudian di tengah jalan budaknya ini melakukan pemberontakan. Lakukan pemberontakan. Karena dia cuma berdua sama tuannya. Maka posisi lebih tinggi tetap milik sayyid, tetap milik pemilik budak. Dalam kondisi ini kemudian dia ngancam tuannya. Sekarang yang berkuasa saya, di tengah jalan, di tengah padang pasir. Akhirnya budak ini yang nyuruh tuannya untuk begini dan begitu. Nah, kamu ambilkan air sama kamu masak dan seterusnya. Buatkan makanan untuk saya, macam-macam tak gorok kamu. Nah, ini namanya istila. Si budak ini posisinya rendah, namun dia memposisikan diri, memposisikan posisi yang lebih tinggi di hadapan tuannya. Nah, kemudian siyaruhu, siyar jamak dari sirah. Tadi karena dikatakan bilqaul adalla alaihi, yang namanya amr itu harus ada kata-kata yang menunjukkan perintah. Nah, kata-kata apa yang biasa dipakai untuk menunjukkan perintah? Apa wazannya, apa kaedahnya? Nah, maka ini pembahasannya di pembahasan selanjutnya. Sirah, ini bentuk kata-kata yang biasa dipakai untuk perintah. Walil amri, untuk sebuah perintah, perintah itu memiliki siyarun, memiliki bentuk, bentuk redaksional, bentuk kata-kata, kata-kata tadulu yang menunjukkan makna tolabul fi'li, perintah atau permintaan untuk melakukan satu perbuatan. Maka maknanya adalah tolabul fi'li, perintah untuk melakukan satu perbuatan, idza tajarradat, jika dia terbebas. Dia, jika dia bersih, anil qara'in, dari indikator-indikator. As-sarifah anhu, yang membelokkannya. Wa ya arba'un, dan ada empat sirah. Empat sirah ini, berikut ini, jika tidak ada indikator, pada dasarnya maknanya perintah. Nanti jika ada indikator tertentu, nanti maka maknanya bisa belok sesuai dengan indikatornya. Maka boleh jadi, maka misalnya fi'il amr, pada dasarnya dia menghasilkan perintah. Boleh jadi menghasilkan doa. Ini menghasilkan makna doa. Atau bahkan fi'il amr namun ternyata maknanya adalah kalimat berita. Namun itu perlu indikator. Kalau tidak ada indikator, maka pada dasarnya fi'il amr itu maknanya adalah perintah. Contohnya aqimis salata, tegakkan salat. Istaghfir rabbakum, mohonlah ampun pada Rabbmu. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin. Wahai Nabi, berjihadlah engkau melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian fi'il mudhari, yang majzum, yang terkena jazm bila mil amri, karena kemasukan lam amr. Contohnya thummal yaqadu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq, berkenaan dengan jamaah haji. Allah katakan kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran mereka. Ini ya, maka menghilangkan kotoran yaitu menggundul kepala. Wal yufu nudurahum, dan dalam mereka laksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan dalam mereka tawaf mengelilingi rumah yang kuno, yaitu Ka'bah. Kemudian isim fi'il amr. Ya, maka ada isim namun maknanya fi'il. Ada isim namun maknanya fi'il, disebut dengan istilahnya dalam nahwu disebut isim fi'il. Maka nanti isim fi'il itu ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari', dan ada isim fi'il amr. Contoh isim fi'il amr, ya ayyalladzina amanu 'alaikum anfusakum, baik orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, urusilah dirimu sendiri. 'Alaikum maknanya ilzamu, sehingga dia maknanya perintah. Contoh lain dari isim fil amr, namun dia tidak menghasilkan amr. Amin, maknanya istajib. Namun menghasilkan makna doa, permohonan. Sekedar untuk contoh lain isim fi'il amr. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Ini isim fi'il amr yang menghasilkan amr. Kemudian al-masdar an-na'ib, masdar yang menggantikan fi'il amr. Contohnya fadorba riqab di surat Muhammad. Artinya maknanya adalah fadribu ariqaba, maka penggalah leher-leher orang kafir saat kalian perang dengan mereka. Kemudian ini empat, syiarul amri. Yang ini disebut dengan syiar atau sirah asliyah, sirah yang pokok. Yang pokok untuk menghasilkan amr itu empat. Ini apa ini bahasa tepatnya? Ya, empat jenis pola di atas. Namun nanti ada sirah far'iyah. Ini pola-pola yang lain yang itu tambahan. Ya, ini yang ini kemudian dibahas di poin selanjutnya. Syiarun tufidu ma tufiduhu syiarul amri. Model kata tertentu atau sirah tertentu yang maknanya adalah sama dengan makna kandungan syiarul amri, sirah perintah. Taqaddama dzikru syiaril amri al asliyah. Telah lewat, telah selesai kita bahas sirah amr al asliyah, pola pokok yang menghasilkan amr. Wa hunaka syiarun ukhra, ada pola-pola yang lain yang menunjukkan diperintahkannya sesuatu, wa talab dan permintaan untuk mewujudkan satu perbuatan. Dan di antara, dan ini yang disebut dengan sirah far'iyah, pola tambahan. Dan di antara pola tersebut yang pertama adalah tegas menggunakan kata-kata perintah. Umirukum, kuperintahkan kalian. Amartukum, telah kuperintahkan kalian. Antum makmurun, kalian adalah orang-orang yang diperintah. Kemudian yang kedua, at-tasrih bil ijab, tegas menggunakan kata-kata mewajibkan atau al-fard, memfardukan atau kataba, yang maknanya mewajibkan. Demikian juga menggunakan kata-kata haqqun alal ibad, wajib atas hamba. Atau menggunakan kata-kata alal mu'minin, kewajiban orang-orang yang beriman. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wakada mafihi tartibudam, demikian juga semua perkara yang dikaitkan dengan berdampak celaan. Tartib maknanya di sini berdampak, berkonsekuensi celaan, berdampak celaan, wal iqab, atau berdampak hukuman ala tarki karena meninggalkan, atau berdampak ihbatul amal, terhapusnya amal bitarki ketika ditinggalkan, atau semacam itu. Maka di paragraf ini disampaikan tiga sirah far'iyah, tiga pola yang ini tambahan, enggak pokok di dunia amr. Yang pertama tadi menggunakan kata-kata amara dan turunannya, boleh jadi fi'il madhi, boleh jadi fi'il mudhari', boleh jadi isim maf'ul. Antum ma'muruna bikada wa kada, kalian diperintahkan untuk melakukan begini dan begitu. Maka itu juga menghasilkan amr. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata ijab, al-farad, kataba, kutiba, Ini semua juga menghasilkan perintah. Kemudian yang ketiga, satu perbuatan Allah katakan bla bla bla demikian, atau Nabi katakan bla bla demikian, jika tidak dilakukan maka dicela orangnya, atau diancam dengan adanya hukuman tertentu, atau diancam dengan terhapusnya amal. Man tarakal asra salatal asri faqad habita amaluhu, misalnya. Siapa meninggalkan salat asar maka terhapus pahalanya. Maka ini menunjukkan wajibnya, maka ini berarti ada perintah untuk salat asar. Maka nanti urutannya, ini berarti ada tertib, ada konsekuensi terhapusnya amal gara-gara meninggalkan salat asar. Berarti menunjukkan adanya perintah untuk mengerjakan salat asar. Kemudian nanti baru kemudian adanya perintah, baru kemudian setelah itu bawahnya kita katakan, dan pada dasarnya perintah menghasilkan hukum wajib. Nah, misalnya tartibu dzam, siapa yang bernadar maka dia orang yang pelit. Siapa yang bernadar, tapi ini maksud maaf, ini larangan. Ini ada satu perkara yang jika ditinggalkan maka ada celaan. Maka hal ini menunjukkan perkara tersebut satu hal yang diperintahkan. Siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali, maka Allah kunci mati hatinya. Maka ini berarti apa? Tartib bil iqab, berkonsekuensi meninggalkan satu perbuatan berkonsekuensi hukuman. Tartib bil iqab, ada konsekuensi hukuman, dikunci mati hatinya. Oh, ini menunjukkan dalil kalau sholat Jumat satu hal yang diperintahkan. Atau Nabi katakan sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh dan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Maka siapa yang meninggalkan, artinya apa? Yang meninggalkan sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah mendapatkan celaan. Celaannya apa? Ya, ada padanya sifat orang munafik. Maka ini berarti ada perintah untuk subuh berjamaah, isya berjamaah. Kemudian perlu diketahui bahasanya, amr itu punya sirah, punya pola-pola tertentu, dan polanya itu adalah dalam bentuk lafaz, adalah pendapat jumhur. Hadza wa ra'yul jumhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama usul fikih. Dan mereka berdalil dengan kesepakatan ahli bahasa Arab yang menamai semua kata-kata di atas adalah amr. Aqimus shalah, di sini ada amr, kata ahli bahasa Arab. Wal yatawwafu bil baitil atiq, ini amr, kata ahli bahasa Arab. Fa inna sayda, karena seorang pemilik budak jika dia berkata kepada budaknya, berikan aku benda ini, udda amiran, maka si pemilik budak ini terhitung orang yang memerintahkan. Wa udda al abdu, dan si budak terhitung muti'an, orang yang taat jika dia melakukan. Wa asian, dan terhitung orang yang durhaka, intaroka, jika dia meninggalkan perintah tuannya. Dan perlu diketahui bahasanya dhahaba asyairah. Dan ini menunjukkan bahasanya akidah itu mempengaruhi usul fikih dan mempengaruhi yang lain. Akidah itu punya pengaruh pada usul fikih dan yang lainnya. Kita jumpai, kita disinggung di sini pengaruh akidah di ilmu usul fikih. Wa dhahaba asy'ariyah, sedangkan asy'ariyah, wa man wafaqahum, dan orang-orang yang mencocokinya, mereka berpandangan bahasanya amr itu tidak memiliki sighah lafdhiyah. Kenapa? karena ini li'annal kalam, karena yang namanya kalimat menurut Asy'ariyah itu adalah pesan al-qa'im binafsi, yang ada pada hati. Ini pesan yang ingin disampaikan, yang itu letaknya ada di dalam hati. Dunal lafzi, bukan kata-katanya. Bukan kata-katanya. Sedangkan inna maju'ila lafzu, kata-kata itu dijadikan liyu'abbir bihi, untuk mengungkapkan al-makna an-nafsi, pesan yang terkandung di dalam hati. Wa yadullu 'alaih, dan cuma menunjukkan pesan yang terkandung di dalam hati. Namun dia bukan kalam. Wa hadza ra'yu batilun li mukhalafatil kitab wa sunnah, dan ini adalah pendapat yang batil karena menyelisih dari Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Al-Qur'an firman Allah Ta'ala kepada Zakaria, ayatuka, tandamu, bahasanya istrimu hamil. Tanda bahasanya istrimu hamil, dan engkau akan punya keturunan. Allatuka liman nasa, engkau tidak bisa bicara. An-nasa, kepada orang lain. Thalathata layalin, selama 3 hari. Tiba-tiba engkau tidak bisa bicara. Selama 3 hari 3 malam. Oh, ini berarti istrimu hamil. Sawiyah, secara sempurna, sebagaimana biasa. Pada 3 hari tersebut engkau cuma bisa pakai bahasa isyarat. Dan tentu selama 3 hari yang Allah katakan selama 3 hari itu, Allah tukalliman nasa, engkau tidak bisa punya kalam kepada manusia. Apakah di tentu selama 3 hari tersebut Zakaria tentu punya keinginan-keinginan. Dia punya keinginan-keinginan yang nanti keinginan itu akan diungkapkan dengan bahasa isyarat. Kan gunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya. Namun keinginan yang ada di dalam hati tersebut tidak disebut oleh Allah, tidak disebut kalam. Karena Allah tegas mengatakan engkau tidak punya kalam kepada manusia. Ala tukalliman nasa, fa innahu lam yusami al-ma'na, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menamai pesan yang ada pada hati dan diri Zakaria. Wa afhamahu, kemudian pesan tersebut dia pahamkan kepada kaumnya dengan bahasa isyarat, tidak Allah sebut sebagai kalam. Tegas Allah katakan selama 3 hari 3 malam engkau tidak punya kalam, padahal dia tetap komunikasi pakai, ya tentu di hati itu ada keinginan ini dan itu pun juga sudah diungkapkan pakai bahasa isyarat, dan itu sama sekali tidak Allah akui sebagai kalam. Maka ini dalil bahasanya kalam itu harus ada teksnya, harus ada lafadznya. Yang namanya kalimat bukan hanya sekedar pesan yang terkandung di dalam teks, namun teks yang mengandung pesan itulah kalam. Dalil sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza li ummati amma hadasat anfusuha malam tatakallam bihi au ta'malahu. Ya Allah, maafkan untuk umatku apa yang terlintas dalam hatinya selama tidak dia katakan. Lihat, ada pesan di dalam hati, namun ini tidak disebut kalam. Kecuali kalau dia pesan tersebut kemudian dia bahasakan, maka baru kemudian itu menjadi kalam. Au ta'maluhu, atau ya, dia lakukan. Lihat, fafarqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara pesan yang itu ada, pesan dan keinginan yang itu ada dalam jiwa dengan kalam. Wa akhbara, dan Nabi mengkabarkan bi raf'il mu'akhadhah, tidak adanya hukuman fil awal untuk yang pertama, yaitu sekedar pesan di dalam hati, dunathani, namun ada hukuman kalau untuk yang kedua jika telah dikatakan. Ini asalnya adalah pembahasan masalah tauhid. di bab kalamullah, di pembahasan tentang masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Yang ini pembahasan Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk, itu derivat dari pembahasan tentang kalamullah, firman Allah. Apakah firman Allah itu memiliki harfun wa sautun, punya huruf, punya teks, ataukah tidak? Ya, nanti keyakinan ahlu sunnah, ya, firman Allah itu ada teksnya. Maka firman Allah itu ada teksnya. Kemudian akidah ahlu sunnah ini diselisih diantaranya oleh As'ariyah. Diselisih oleh As'ariyah. As'ariyah mengatakan bahasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahasanya teks itu bukan firman Allah. Kemudian mereka bikin definisi sendiri tentang kalam. Yang namanya firman, yang namanya perkataan, itu adalah pesan. Adalah pesan, muatan pesan yang itu ada pada diri orang yang mengatakannya. Yang terdapat pada diri orang yang mengatakannya. Nah, akhirnya kemudian ini pembahasan ini kemudian berdampak di ilmu usul fikih. Ketika ulama As'ari itu kemudian dia menekuni ilmu usul fikih, maka dia akan kemudian mengatakan bahasanya amr itu tidak punya sirah lafziyah. Karena sirah tadi, baik sirah asliyah atau far'iyah, semuanya lafad. Semuanya lafad. Maka amr itu tidak memiliki pola yang darinya kita simpulkan itu perintah, dan itu berdasarkan kata-kata, itu tidak ada. Karena itu bukan kalam. Karena kalam itu hanya pesan yang ada di dalam hati, yang tentu ini satu hal yang tidak benar, yang dalilnya tadi telah kita baca. Maka kesimpulannya, ringkasnya, ini keyakinan yang benar berdasarkan akidah Ahlussunnah, ada sirah lafziyah. Dan sirah lafziyah untuk amr itu nanti ada dua macam. Ada sirah asliyah dan ada sirah far'iyah. Kemudian kandungan hukum yang dimuat oleh sirotul amri indal itlaq maknanya di sini ketika tidak ada indikator. Ketika tidak ada indikator tambahan. Kalau tidak ada indikator apapun, kemudian kita menjumpai sirotul amri, ini muatan hukumnya apa? Idza waradat, maka jika terdapat sirah perintah mujarradatan anil qara'in, yang dia bersih dari berbagai macam indikator, adalah yang menunjukkan apa yang dimaksudkan dengannya, iqtadat al-wujuba, maka ini menghasilkan hukum wajib. Artinya nanti jika ada indikator tambahan, boleh jadi nanti bisa belok, tidak lagi menghasilkan hukum wajib, namun hukum anjuran atau yang lain. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama usul fikih. Dan ini adalah pendapat yang dalat al-adillah, ya, yang didukung oleh banyak dalil. Di antaranya ada firman Allah Ta'ala kepada Iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang menghalangi wahai Iblis untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan untuk bersujud. Maka Allah cela Iblis gara-gara tidak mau bersujud kepada Adam. Allah cela Iblis. Padahal perintah Allah kepada Iblis itu amar yang mutlak saja. Waqulna lil malaikati isjudu li Adama. Usjudu li Adama. Kalimatnya cuma usjudu di Adama. Makanya menggunakan fi'il amr. Usjudu di Adama, fi'il amr. Ini sirah asliyah. Maka di sini ada sirah amr. itu usjudu li Adama. Nah, ketika telah keluar hal ini dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis tidak mau melakukannya, Allah celah habis-habisan iblis. Mamanaka Allah tasjuda lima id amartuk. Maka ini menunjukkan bahasanya semata-mata perintah itu mengharuskan kesimpulan. Kesimpulannya adalah harus dilaksanakan. Semata-mata ada perintah, maka ini mengharuskan pelaksanaan. Kemudian demikian juga firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Jika dikatakan kepada mereka, rukuklah, sholatlah, mereka tidak mau rukuk. Dan maknanya celaan. Maka menunjukkan bahasanya irka'u itu harus dilaksanakan. Kalau enggak dilaksanakan, maka dicela orangnya. Demikian juga firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka adalah merasa takut orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi untuk tertimpa fitnah, yaitu kesesatan, atau mereka tertimpa siksaan yang pedih. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, afa'asaita amri? Apakah engkau durhaka dengan perintahku? Maka orang yang tidak melaksanakan perintah disebut durhaka. Ini menunjukkan bahwa perintah itu harus dilaksanakan. Tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki ataupun perempuan jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, ayakuna lahumul khiyarah, dia memiliki pilihan yang lain min amrihim dalam perkara mereka, ila ghair dzalika, dan dalil-dalil yang lain. Id karena la khalasa, tidaklah orang itu selamat, lil ma'mur, orang yang diperintah itu tidaklah selamat dari ancaman, tidaklah dia selamat minal adab, dari adab, wala ar, tidak pula dari satu aib, aib al-isyan, durhaka, ilal bil imtithal, kecuali dengan melaksanakan perintah. Wa yadullu li dzalika aidan, dan dalil yang lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum kanu yastadiluna bil amri alal wujubi. Mereka berdalil adanya perintah untuk mengatakan kalau hukumnya wajib. Walam yaqa' bainahum khilafun fi dzalika, dan tidak ada perselisihan di antara mereka dalam hal ini. Bahasanya perintah itu bisa jadi dalil kalau ini hukumnya wajib. Fakana ijma'an, maka ini berarti ijma' sahabat. Wa kadzalika, demikian juga itbaq. Itbaq itu sama dengan kesepakatan. Wa kadzalika itbaqu ahli lughati, demikian juga kesepakatan semua ahli bahasa Arab. Yang mereka semua sepakat, ala dzambil al abdi, tercelanya seorang budak yang tidak melaksanakan perintah tuannya. Dan budak tersebut, wa wasfihi, layak untuk dilabeli bil isyan, sebagai budak yang durhaka. Waliyudhamu, dan tidaklah tercela dan tidaklah dilabeli durhaka illa man kana tarikan, kecuali orang yang meninggalkan kewajiban. Maka inilah dalil-dalil yang menunjukkan kalau perintah itu menghasilkan, pada dasarnya menghasilkan hukum wajib. Sejumlah ayat telah dibawakan. Demikian juga tadi dikatakan ijma' sahabat. Mereka biasa menggunakan, ini Nabi perintahkan demikian dengan maksud ini wajib dilaksanakan. Kemudian demikian juga kesepakatan ahli lughah, kesepakatan para ahli bahasa tentang masalah ini. Maka kesimpulannya dari paragraf ini, al-aslu fil amri indal itlaq al-wujubu. Hukum dasarnya untuk al-amr, untuk perintah indal itlaq, ketika tidak ada indikator tambahan, lil wujub, menghasilkan hukum wajib. Kemudian al-amru bisyai amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi. Jika sesuatu itu diperintahkan, maka amrun bihi. Jika ada perintah untuk sesuatu, maka berarti amrun bihi, perintah untuk mengerjakan sesuatu tersebut, wa ma la yatimu illa bihi, dan semua sarana yang perkara tersebut tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, dan semua perkara yang hal tersebut sesuatu tadi tidak bisa terlaksana kecuali dengannya. Idza kana al-wajibu al-mutlaq, jika ada sesuatu yang wajib, yatawaqqafu wujuduhu ala syai'in, terlaksananya hal yang wajib itu yatawaqqaf, tergantung wujuduhu, keberadaan dan pelaksanaan perkara yang wajib, ala syai'in, tergantung adanya sesuatu. Fa innal amra, maka perintah itu mencakup sesuatu tersebut darurotan secara pasti. Fa innal amra yasmulu aidan darurata tawaqqufi husulil wajibi alaihi, secara pasti karena tergantungnya, terwujudnya kewajiban, hal yang wajib atasnya. Ketoharah semacam toharah, maka perintah untuk sholat itu mencakup toharah. Inilah makna perkataan para ulama, al-amru bisyai amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi. Diperintahkannya sesuatu berarti sesuatu tersebut diperintahkan, dan semua sarana dan semua hal yang sarana untuk terwujudnya sesuatu yang diperintahkan. Walaysa makna dzalika anna wujubaha wujubahu ja'a dhimnan. Walaysa makna dzalika, dan bukanlah makna hal tersebut, anna wujubahu, bahasanya kewajibannya itu datang yang dhimnan, cuma secara tidak langsung, biduni dalilin mustaqillin, tanpa adanya dalil khusus. Ballahu, bahkan perkara tersebut memiliki adillatun ukhra, dalil-dalil yang lain. Ghairu anal amral khasa bidhalika alwajibi, namun perintah khusus yang memerintahkan satu kewajiban tertentu, yak tadi mengharuskan wajibnya, matawakofa alwajibu alaihi, wajibnya perkara yang jadi syarat untuk terwujudnya hal yang diperintahkan. Hadza fil wajibil mutlaqi, ini berlaku untuk wajib yang mutlak. Karena kewajiban sholat misalnya itu tidak disyaratkan biqaidin, dengan syarat tertentu. Fayakunul amru biha, maka perintah untuk mengerjakan sholat muqtadiyan itu menghasilkan diperintahkannya juga, ma la yatimu illa bihi, hal-hal yang merupakan syarat terwujudnya sholat, muwatoharah yaitu toharah. Amma fil wajibil muqayyad, adapun wajib yang bersyarat, falaysa kadzalik, maka tidak seperti itu. Kaz zakati, semacam zakat, maka wajibnya zakat itu bersyarat manakala memiliki nisab, maka tidaklah perintah biha untuk membayar zakat berarti adalah perintah untuk mengupayakan terwujudnya nisab, liyatimma, supaya ada kewajiban membayar zakat, bintilakihi, karena memiliki nisab, lianna dzalika, karena memiliki nisab itu mewujubkan, menyempurnakan al-wujub dan tidak menyempurnakan al-wajib. Walidha, oleh karena itu maka para ulama usul fikih mengatakan, malayatimul wajibu ilabi fawa wajib, sarana terwujudnya hal yang wajib hukumnya wajib, namun malayatimul wujubu ilabi falaysa biwajib. Namun sarana untuk adanya kewajiban untuk mewujudkannya tidaklah wajib. Wa sholatu qad istaqarra wujubuha, dan sholat itu telah mapan kewajibannya. Amma zakatu, adapun zakat, maka pada dasarnya tidak ada perintah zakat. Fala tajibu, maka tidaklah ada wajib zakat. Hatta yahsulan nisabu, kecuali telah terwujud nisab. Ya, maka di sini disampaikan kesimpulannya, itu diterjemahnya, kesimpulannya bisa kita simpulkan bahasanya kewajiban itu ada dua macam. Ada kewajiban yang mutlak, tidak bersyarat, dan ada kewajiban yang muqayyad. Ada kewajiban yang muqayyad. Contoh kewajiban mutlak tadi dicontohkan sholat. Contoh kewajiban muqayyad dicontohkan dengan zakat. Untuk sholat, maka perintahnya adalah kerjakan sholat. Kerjakan sholat. Kerjakan sholat pada waktunya. Adapun zakat, maka perintahnya pada dasarnya orang itu tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Namun jika Anda punya harta yang harta tersebut sampai nisab dan telah genap setahun berjalannya nisab, maka kerjakanlah, maka bayarlah zakat. Maka kewajiban zakat muqayyad. Kewajiban zakat muqayyad. Kalau kewajiban sholat itu telah mapan sejak asalnya, telah mapan sejak asalnya. Begitu ada muslim balik, dan langsung ini wajib, ini punya kewajiban sholat. Maka itu dah kewajibannya telah mapan sejak asalnya. Adapun zakat dah. Ketika kita ketemu muslim, tidak kemudian langsung kita bayangkan ini wajib bayar zakat. Tidak. Tidak ada demikian. Namun jika dia punya harta mengendap, yang harta mengendap itu sampai nisab, ketika itu baru ada kewajiban untuk membayar zakat. Nah, kalau untuk wajib itu wajib muqayyad, maka untuk mewujudkan qaid hukumnya tidak wajib. Untuk mewujudkan qaid itu tidak wajib. Qaidnya kan, syaratnya kan, jika sudah sampai nisab, bayarlah zakat. Maka adakah kewajiban untuk mengupayakan agar harta kita yang mengendap itu sampai nisab? Tidak ada kewajiban. Tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Orang kemudian, misalnya orang punya kambing. Kambingnya 38 ekor. Kalau dia punya 40, dia punya kewajiban zakat. Ada orang punya kambing 38 ekor. Wajibkah atas pemilik kambing 38 ekor ini untuk beli ke pasar 2 ekor kambing agar kambingnya genap 40 dan dia kena kewajiban zakat? Tidak ada kewajiban bagi dia. Dia suka-suka saja. Kalau dia ya, kemudian mau beli ya silahkan, tidak kemudian beli juga tidak masalah. Tidak ada keharusan dia untuk mewujudkan nisab pada dirinya. Orang yang punya emas ya, sudah terkumpul misalnya 80 gram emas, apakah dia punya keharusan untuk sana motormu dijual, belikan emas agar genap 85 gram? Dah. Maka mewujudkan kait itu tidak wajib. Ya. Mewujudkan kait itu tidak wajib. Itu gampangannya demikian. Intinya seperti itu. Namun kalau untuk seperti kewajiban yang mutlak, maka faktor pendukung untuk terwujudnya kewajiban, faktor pendukung terlaksananya kewajiban, hukumnya wajib. Orang punya kewajiban, ada kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. kewajiban ini tidak akan terwujud kecuali jalan kaki. Karena dia tidak punya motor, pilihan satu-satunya jalan kaki. 500 meter. Maka berjalan ke masjid hukumnya wajib. Berjalan ke masjid itu hukumnya wajib. Maka wajib bagi dia untuk berjalan ke masjid. Hukumnya wajib. Dan jalan kakinya itu berpahala sebagaimana pahala melaksanakan kewajiban. Nah, kemudian oleh karena itu tadi ada kemudian bahasa yang lain, ada bahasa standar di dunia usul fikih. Untuk masalah kasus zakat itu kaidahnya adalah yang tadi kita baca. Mal yatimul wujubu ila bi falaysa bi wajib. Perkara-perkara yang hukum wajib itu tidak ada. Hukum wajib itu tidak ada kecuali dengannya, falaysa biwajib. Maka mengupayakannya itu tidak wajib. Ini ada kaidah yang mengatakan demikian. Dan ini adalah pasangan untuk kaidah yang mengatakan mal yatimul wajibu illa bi fa wajib. Dan mal yatimul wujubu illa bi falaysa biwajib. Ada dua kaidah yang harus bisa dibedakan oleh pelajar ilmu usul fikih. Ada kaidah mal la yatimul wajibu ila bi fa wajib, dan ada kaidah mal la yatimul wujubu ila bi fa laysa bi wajib. Maka kalau kita mulai dari kemudian kaidah yang kedua, mal la yatimul wujubu ila bi fa wajib. Segala sesuatu yang hukum wajib itu tidak ada kecuali dengannya mewujudkannya tidak wajib. Hukum wajib sholat itu tidak ada kecuali setelah tibanya waktu. Maka manusia tidak punya kewajiban untuk geser matahari. Tidak ada kewajiban untuk geser matahari. Atau minimal berdoa, ya Allah, nah, geserkan matahari ke barat agar ada bagiku kewajiban, agar ada pada diriku kewajiban sholat zuhur. Kenapa? Karena ini mala yatimul wujubu ila bihi. Hal-hal yang hukum wajib itu tidak ada kecuali dengannya. Hukum wajib itu tidak ada kecuali dengannya. Hukum wajib sholat duhur datangnya waktu. Hukum wajibnya sholat duhur kalau orang itu sudah balik. Waktu orang sudah balik. Maka tidak ada kewajiban kemudian perempuan untuk kemudian minum obat yang mempercepat dia haid supaya kemudian wajib atasnya untuk mengerjakan sholat duhur dan yang lain. Karena ini datangnya waktu kemudian dalam status sebagai orang yang balig itu adalah poin-poin untuk adanya hukum wajib. Adanya hukum wajib. Sarana-sarana atau poin-poin untuk adanya hukum wajib. Lain hanya dengan kaidah pertama, mala al-yatimu al-wajibu, mala yatimul wajibu ila bifa wajib. Segala sesuatu yang pelaksanaan hukum wajib itu tidak akan mungkin ada kecuali dengannya. Terjemah bebasnya demikian. Segala sesuatu yang pelaksanaan kewajiban itu tidak akan terwujud kecuali dengannya. Maka hal-hal tersebut wajib untuk diupayakan. Wajib untuk diupayakan. Maka ini beda. Maka sholat, kewajiban sholat berjamaah, kewajiban sholat berjamaah tidak akan, ini melaksanakan, masalahnya melaksanakan kewajiban. Ada kewajiban, sudah ada hukum wajib. Orang ini terkena kewajiban sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Waktu zuhur sudah tiba. Dia balik berakal, sehat. Hukum wajib sudah ada pada dirinya. Namun pelaksanaannya tidak bisa dia laksanakan kecuali dia jalan kaki ke masjid. Maka jalan kaki ke masjid hukumnya wajib. Maka kaidah pertama bicara tentang masalah pelaksanaan kewajiban. Sedangkan kaidah kedua itu bicara tentang masalah bagaimana sesuatu itu, kapan sesuatu itu hukumnya wajib. Kalau masalah zakat, maka zakat ini, pembayaran zakat tidaklah bisa terlaksana misalnya karena satu dan lain hal, karena kampungnya itu orang kaya semua, dia hidup di komplek orang kaya semua, dia tidak bisa bayar zakat, memberikannya kepada orang miskin kecuali dia tinggalkan kampungnya, safar, safar keluar dari kampungnya menuju kampung orang-orang miskin. Wajibkah baginya safar meninggalkan kampungnya? Wajib. Wajibkah dia mengupayakan untuk terwujudnya nisab? Tidak wajib. Wajibkah dia keluar meninggalkan kampungnya, keluar dari rumahnya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan kompleksnya untuk mendatangi, untuk berada di komplek orang-orang miskin? Wajib. Wajib, karena kalau dia enggak keluar, dia enggak bisa bayar zakat. Zakat tidak bisa dia bayarkan. Semuanya orangnya orang kaya semua di sini. Dia harus kemudian ke sana, pindah provinsi untuk kemudian. Dia harus ke Jawa Tengah karena Jogja kemudian orang kaya semua misalnya. Dia harus kemudian safar meninggalkan Jogja. Wajib baginya untuk itu. Jika itu jalan satu-satunya untuk bisa melaksanakan kewajiban pembayaran zakat. Faham bedanya? Maka yang fawa wajib pun itu berlaku untuk masalah pelaksanaan. Pelaksanaan. Pelaksanaan hukum wajib yang sudah mapan pada seseorang. Ada hukum wajib yang ini mapan pada seseorang. Maka kemudian dia tidak bisa melaksanakan hukum wajib tersebut kecuali dengan satu hal. Ada satu hal yang telah mapan pada dirinya, kewajiban untuk tutup aurat karena dia wanita pakai jilbab. Dan dia mau keluar rumah. Dan dia tidak bisa keluar rumah dengan berjilbab kecuali beli jilbab, meminta suaminya untuk membelikan jilbab. Maka beli jilbab hukumnya wajib karena dia tidak bisa melaksanakan kewajiban tutup aurat kecuali dengan membelinya. Namun mengupayakan dia agar balik kemudian terkena kewajiban, dia baru wajib tutup aurat kalau dia sudah balik. Wajibkah atas saya minum obat supaya perangsang haid, supaya saya segera terkena kewajiban tutup aurat dan pakai jilbab? Tidak ada kewajiban. Kenapa tidak wajib? Karena ini malayatimul wujubu ila bihi falik sebi wajib. Lu kenapa saya beli jilbab itu wajib? Karena ini masuk dalam bab malayatimul wajibu ila bihi fawa wajib. Faham bedanya? Oleh karena itu, di antara kesalahan fatal motivator-motivator Islami di tempat kita, motivator-motivator bisnis mengatakan orang Islam wajib kaya agar bisa bayar zakat. Ini enggak paham usul fikih. Ini belum ngaji usul fikih itu. Gimana kok kemudian kaya, kemudian hukumnya wajib. Kemudian didalili malah itu wajib ila bi wajib. Nah, ini semakin tambah bodoh kelihatan. Jadi sebagian motivator demikian, motivator bisnis sebagainya demikian. Dia ngomong di banyak orang. Orang Islam itu wajib kaya agar bisa bayar zakat. Ini pakai kaidah usul fikih, maliyatimul wajibu ila bi wajib. Ini ada kewajiban bayar zakat dan ini tidak sarana untuk kemudian untuk itu adalah jadi orang kaya, maka jadi orang kaya hukumnya wajib. Itu ngakak yang paham usul fikih itu. Mas kalau enggak ngerti usul fikih enggak usah ngomong gitu kan. Tambah ngomong tambah menampakkan kebodohanmu saja. Karena jadi orang kaya itu maliyatimul wujub. Menjadi orang kaya itu bahasa lain untuk memenuhi nisab, mengupayakan punya harta yang sampai nisab. Itu bahasa lain untuk, bahasa lainnya adalah jadi orang kaya. Nah, mengupayakan untuk terpenuhnya nisab tidak wajib. Kenapa? Karena itu bukan maliyatimul wajib ila bihi, namun maliyatimul wujub ila bihi. Fali sepi wajib, tidak wajib. Itu tidak wajib. Kan ini maliyatimul wujubu ila bihi. Kalau yang wajib dalam bayar zakat tadi, orang itu terkena kewajiban bayar zakat, dia tidak bisa bayar zakat kecuali harus keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya. Wajib bagi dia untuk keluar dari kampungnya dalam rangka untuk bisa melaksanakan kewajiban membayar zakat. Ya, demikian yang kita bahas, kita kasih kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.